والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Semakin jelek akhlaknya orang itu menunjukkan bahwa adalah semakin besar kenifakannya, kemunafikannya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menerangkan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Dan itulah yang dikatakan akhlak yang bagus atau akhlak yang jelek. Sifatnya orang beriman dan itu adalah akhlak yang baik. Qad aflahal mu'minun. Menjadi beruntung orang yang beriman. Bagaimana sifatnya mereka orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun, yaitu orang yang berpaling meninggalkan daripada segala yang tidak manfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang yang menjaga farajnya daripada perbuatan zina. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya. Sampai akhirnya Allah menyatakan ulaika humul waritsun alladzina yarithuna firdaus wa fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus dan mereka selama-lamanya tinggal ada di dalamnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu sifatnya adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, hati mereka takut. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah mantap imannya. Dan mereka selalu berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khadabahumul jayyun qalu salama dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang demikian ini yang mensifatkan orang-orang beriman adalah dikatakan akhlak-akhlak yang baik. Di dalam hadis juga banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akhlaknya orang yang beriman. Dan itu adalah menandakan kesempurnaan iman mereka. Dikatakan oleh Nabi, "Al-mu'min yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Orang beriman itu adalah sifatnya senang terhadap kejadian yang baik, keberuntungan yang didapatkan oleh saudaranya, seperti senangnya pada dirinya. Dalam hadis yang lain, Nabi juga menyatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang menyatakan beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia akan menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia ucapannya bagus atau dia diam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas semuanya. Beliau berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Paling sempurnanya orang yang beriman itu adalah paling bagus akhlaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlaqul karimah itu adalah tanda daripada kesempurnaan iman. Di antara tanda-tanda daripada iman yang merupakan akhlak yang baik, idza ra'aitumul mu'min samutan wa quran fatnu minhu fa innahu yulaqqanul hikmah. Jika kamu kelihatan orang yang beriman yang sifatnya banyak diam, tenang, tidak pernah gelisah, urusan dunia kacar-kacir, waktunya semuanya dibuat ngurusi dunia, tenang, ibadahnya tenang, maka dekatlah kamu daripada dia, karena orang itu akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli hikmah ini. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Siapa orang yang dibuat bahagia oleh kebaikan yang ia lakukan dan dia menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang susah karena kejelekan yang ia lakukan, maka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Nah, mukmin itu kalau bisa baca Quran senang. Kalau dia itu sampai misalnya lupa bermaksiat, susah begitu dipikiri, itulah orang mukmin yang sebenarnya. La yahillu lil muslimin ay yurawwi'a musliman. Termasuk tanda daripada akhlak tidak menjadi orang yang tidak halal bagi orang Islam untuk menakut-nakuti orang Islam yang lainnya. Dengan kekejamannya, dengan kesadisannya, dengan kekuasaannya atau yang lainnya. Alhasil, sifat-sifat perangai tadi itu adalah timbulnya daripada iman. Daripada iman. Sebaliknya, sifat-sifat yang jelek itu adalah timbulnya daripada kemunafikan. Malas sholat, selalu riya, sedikit berzikir, berpura-pura, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah sifat kemunafikan. Karena itu, jangan sampai ada orang banyak maksiat dikatakan sempurna imannya. Bohong itu. Kenapa akhlak yang baik tadi itu adalah timbul karena kesempurnaan iman. Akhlak yang jelek tadi itu adalah timbul daripada kemunafikan. Menurut besarnya iman akan timbul semakin besar akhlaknya tadi itu yang baik. Menurut besarnya kemunafikan, demikian juga akan timbul perbuatan-perbuatan yang jeleknya, akhlak-akhlak yang tidak baik tadi itu. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina himmatuhu fis salati was-siyami wal ibadah. Wal munafiq himmatuhu fit ta'ami wasy-syarabi kal bahimah." Orang yang beriman itu semangatnya adalah salat. Oh, kalau salat semangat. Siam, puasa, ibadah kepada Allah. Orang munafik semangatnya adalah makan, minum, hidupnya bagaikan binatang. Sapi, kerbau. Yang penting ingin makan yang enak, kemudian menikmati minuman yang lezat, sholat seadanya, cepet-cepetan. Untuk makan, siap. Dipersiapkan segala-galanya. Itulah sifat daripada orang yang munafik. Hatimul Aswam dia berkata, al-mu'min mashhulun bil fikri wal bil fikari wal ibar wal munafik mashhulun bil hirsi wal amal. Orang mukmin itu kesibukannya adalah banyak berpikir dan banyak mengambil ibrah. Dia selalu melihat bagaimana hikmah-hikmah yang Allah timbulkan daripada kejadian-kejadian yang di atas dunia ini. Selalu dia berpikir ke sana. Orang munafik, dia selalu sibuk dengan tamaknya dan perencanaan dalam urusan dunia. Seakan-akan dia hidup lama di atas dunia. Atur kalau perlu 300 tahun yang akan datang udah direncanakan sama dia. Itulah orang munafik. Wal mu'min ayisun min kulli ahad illa minallah wal munafiq rajin kulla ahad illallah. Orang mukmin itu adalah dia berputus asa daripada segala sesuatu kecuali dari Allah. Dia tidak pernah berharap kepada makhluk sama sekali. Harapannya adalah Allah. Orang munafik adalah berharap kepada segala orang kecuali Allah. Dia kepingin diperhatikan sama orang kaya. Dia kepingin dibantu sama orang yang cukup. Dia kepingin dipuji oleh orang. Tidak berharap dari Allah. Tapi orang mukmin tidak. Tidak mau berharap daripada selain Allah. Harapannya adalah satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Wal mu'min aminun min kulli ahad illa min Allah, wal munafik khaifun min kulli ahad illa min Allah. Orang mukmin itu merasa aman daripada segala sesuatu. Enggak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sebalikannya orang munafik itu takut daripada segala orang. Kecuali kepada Allah enggak takut, berani maksiat kepada Allah. Wal mu'min yuqaddimu ma lahu duna dinih, wal munafik yuqaddimu dinahu duna malih. Orang mukmin itu adalah mempertaruhkan hartanya untuk membela agamanya. Sebaliknya orang munafik adalah mempertaruhkan agamanya, dijual kalau perlu untuk mendapatkan untung dunianya. Kalau perlu enggak sholat, yang penting dapat duit. Tinggalkan aja sholat, yang penting urusannya bisa tercapai. Tapi orang munafik enggak, hartanya dikeluarkan untuk membela agamanya. Itu orang mukmin ya, itu orang mukmin. Wal mukmin yuhsin wa yabki wal munafik yusi wa yadhak. Orang mukmin itu udah banyak berbuat baik, masih banyak nangis. Orang munafik banyak berbuat jelek dan dia banyak tertawa. Wal mukmin yuhibbul khalwa wal wahda wal munafik yuhibbul khilta wal mala. Orang mukmin itu senang dan merasa nikmat kalau sendiri. Bangun malam sendiri, tahajud, beribadah kepada Allah. Orang munafik senang kalau di hadapan orang banyak. Apa mana yang digarak? Oh, farhan dia. Disiapkan segala sesuatu. Wal mu'min yazra' wa yakhshal fasad. Wal munafik yagla' wa yarjul hasad. Orang mu'min itu ibarat orang yang menanam dan dia khawatir tanamannya rusak. Dijaga, dipupui, disirami. Orang munafik lain lagi. Dia ngerusak tanaman dan dia berharap panen. Justru tanamannya dirusak, diketoki, kemudian dia berharap bisa panen. Itu orang munafik. Orang mukmin tidak. Dia itu menanam tanaman dan dia takut jangan sampai rusak. Begitulah orang mukmin. Artinya orang mukmin itu banyak sholat, banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah. Dia takut rusak sholatnya karena ada ujub, karena ada hasud atau yang lainnya. Dijaga. Orang munafik udah nggak sholat, dia berharap dapat pahalanya orang yang sholat dari kiamat. Udah nggak banyak zikir, dia berharap jadi wali. Itu orang munafik. Wal mu'min ya'mur wa yanha lis-siyasa fa yuslih, wal munafik ya'mur wa yanha lir-riyasa fa yufsid. Orang mukmin itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena untuk mengatur hamba Allah untuk kebaikan makhluk Allah. Orang munafik memerintahkan dan mencegah hanya sekedar untuk cari pamor, cari ketenaran, cari jabatan, akhirnya timbullah kerusakan yang ada di atas bumi ini. Karena itu, tinggal kita sekarang mau niru akhlaknya orang-orang mukmin, sifatnya orang mukmin, berarti kita punya akhlak yang baik. Kalau tidak, ya kita harus tahu akhlak kita yang jelek itu adalah tanda daripada kemunafikan kita. Itulah nilai iman kamu. Iman yang bohongan atau iman yang beneran. Iman yang beneran akan timbul dari dia akhlakul karimah. Iman yang bohongan, iman kemunafikan akan timbul dari dia adalah akhlak yang tidak baik. Alhamdulillah. Kala alfatalha شمي دمعي يسيل قال أنفت الها شمي دمعي يسيل على ليالي التصافي الماضية على ليالي تصافي الماضية أوقات فيها التهاني والجميل أوقات فيها التهاني والجميل عسى تعود علي في العافية عسى تعود علي بالعافية أيامنا في حماه بابي نزيل أيامنا في حماه بابي نزيل عيني تشوف والوجوه راضية عيني تشوف والوجوه راضية ليلي وصبحي وفجري والأسيل ليلي وصبحي وفجري والأسيل مرتاح واسيل جلال عاليا مرتاح واسيل جنان العالية قليل هين دنا ما هو قليل قليل هين دنا ما هو قليل أطوى جزيلا ندينا وافيا أطوى جزيلا لدينا وافيا مسكين أنا في الهوى قلبي عليل مسكين أنا في الهوى قلبي عليل ودمعتي فوق خدي جارية ودمعتي فوق خدي جارية وسوق حالي على هذا دليل وسوق حالي على هذا دليل وأعظم جسمي تراها باليا وأعظم جسمي تراها باليا متى متى برضا نلقى الخليل متى متى برضا نلقى الخليل الليل على الخالق همة عالية ليل على الخالق همة عالية المصطفى المجتبى الهادي الدليل المصطفى المجتبى الهادي الدليل طه بذكري ختام الغافية طه بذكري ختام الغافية والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أول صلاة على سعر مخلوق ذكرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك وبلع ذكرك وذكر الغافلون.